بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Seperti biasa kita jawab pertanyaan. Yang pertama, apabila kita mendapat kelebihan rezeki untuk membeli barang mewah dan mahal, apakah ini merupakan tindakan melampaui batas? Jawabannya, kalau itu kebutuhan, tidak masuk dalam melampaui batas. Kebutuhan. Karena dalam Islam kita disuruh untuk menikmati. Sebagaimana hadis Abu Dawud yang sahih, kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah suka sekali melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Nabi SAW pakai baju yang bagus, beliau makan makanan yang enak, beliau memiliki tunggangan kuda yang terbaik di jazirah Arab. Tidak ada larangan masalah itu. Bahkan beliau menyampaikan dalam hadis, siapa yang bangun tidur pada pagi hari, dia memiliki tempat bernaung, badannya sehat, dia punya makanan hari itu, dia orang yang paling kaya. Jadi tidak ada masalah. Bahkan saya pernah menjelaskan pendapat para ulama, kalau seandainya seseorang muslim memiliki harta yang cukup, dia bisa beli jenis makanan A, contoh anggur misalnya, 100 ribu, bagus kualitasnya, kualitas super. Dan ada 50 ribu kualitas yang biasa, sedang. Dan dia beli yang super, karena dia mampu, itu tidak mubazir, tidak berlebihan. Bahkan ada pahalanya sendiri. Nah, dia menikmati, karena dia juga pada saat itu butuh. Melampaui batas teman-teman, kalau memang tidak dibutuhkan, mubazir akhirnya. Gitu kan? Beli sesuatu yang tidak dibutuhkan, numpuk-numpuk, gitu kan? Sudah pernah beli-beli lagi, sudah pernah beli-beli lagi, tidak ada gunanya. Maka ini baru masuk dalam masalah melampaui batas, jadi tidak ada masalah. Ya, kita membeli produk yang mahal, yang mewah, tapi tidak berlebih-lebihan. Apakah hukuman yang pantas bagi pengedar narkoba? Bukankah pengedar narkoba termasuk perusak di muka bumi? Apakah hukuman mati? Ya, jawabannya ya, perusak di muka bumi. Dan perusak di muka bumi itu hukumannya adalah dipotong tangannya dan kakinya secara bersilang, kemudian disalib, ditaruh di kayu, kemudian diperlihatkan untuk orang-orang. Ada juga kalau itu juga dianggap masih lebih ringan, dicari lebih berat, maka dipenggal, dikisos. Rusak di muka bumi ada hukumannya tersendiri, ya. Sama misal gini, ada pencuri, dia mencuri, dipotong tangannya kalau dia mencuri dan kepergok. Tapi kalau ada orang mencuri, menyiksa, memerkosa, membunuh, ini kerusakan, hukumannya dipenggal langsung. Walaupun dia dasarnya niatnya mau mencuri. Karena ini sudah perbuatan kerusakan, membuat kerusakan di muka bumi. Apakah mengulangi dosa diselingi dengan taubat termasuk melampaui batas? Contoh berbuat dosa sehari, bertobat seminggu, habis itu berbuat dosa lagi, lalu tobat lagi. Innamal amalu binniyat. Kalau dia, kata para ulama, berbuat dosa lalu dia taubat nasuha, benar-benar dia tinggalkan dosa itu, dia menyesali, dia janji sama Allah tidak mengulangi, memang tidak ada niat untuk kembali dosa itu, diterima taubatnya, lalu kemudian 3 tahun, 10 tahun kemudian dia terjerumus dalam dosa yang sama, maka insya Allah tidak termasuk dalam masalah ini. Dan memang taubatnya orang tidak diterima kalau dia pas mau taubat lalu dia masih ada yang nyangkut dari 3 syarat tadi yang Imam Nawawi rahimahullah sudah berikan. Jadi kalau misalnya dia tinggalkan dosa itu, penuh syarat pertama. Yang kedua menyesali, dia tidak nyesal misalnya. Dia janji sama Allah tidak ulangi, tapi dia tidak menyesali perbuatannya. Seperti banyak orang yang hamil di luar nikah, lalu mereka menikah, mereka tidak menyesali perbuatannya, bahkan membangga-banggakan kejadian itu. Seringkali bahkan mengucapkan, kalau dulu kita tidak berzina, hamil di luar nikah, mungkin orang tua kita tidak izinkan nikah ya. Maka dibanggakan, ini berarti tidak diterima dari awal tobatnya. Jadi di sini dilihat niatnya seperti apa. Apakah menginjak atau membunuh kecoak di rumah termasuk berdosa? Karena di rumah banyak sekali kecoak yang mengganggu. kalau memang kecoak satu, ya bisa diusir. Untuk apa dibunuh? Kalau kecoak banyak, penuh satu ruangan. Kita nggak bisa ngusir satu kecoak, diinjak, dipotong-potong, dia kan melampaui batas, untuk apa? Jadi nggak usah lah. Dan ini penambahan sekalian, Kita tahu dalam Islam kebersihan, kerapian, ya itu dicintai. Sebagaimana dikatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah indah dan suka keindahan, kebersihan dan kerapian. Maka seorang muslim harus menjaga rumahnya bersih, rapi, pakaiannya, segala macam lah yang dia punya. Berusaha untuk menjaga itu, karena itu memang bagian daripada agama kita. Dan Nabi SAW sangat gemar dengan keindahan dan kebersihan, yang wangi-wangian, semua begitu. Maka rumah memang harus begitu, teman-teman sekalian. Dan para salaful ummah memang menjaga di rumah mereka. Kalau rumah kotor, memang dasarnya akan datang serangga-serangga, hewan, segala macam. Sebagian ulama salaf bahkan mengatakan, saya tahu saya punya dosa, kalau saya melihat perubahan pada pasangan hidup saya, tunggangan saya, bahkan tikus yang ada di rumah saya. Mereka bermuhasabah sampai ke sana. Apapun yang membuat kita tidak nyaman, teman-teman, langsung istighfar terlebih dahulu. Jangan langsung salahkan orang dulu, istighfar dulu. Mungkin ada kesalahan kita, kita gak tahu. Walaupun kita sudah berusaha menjaga, jadi kita coba. Tobat nasuha kepada Allah SWT, istighfar, muhasabah dulu. Baru kemudian kita luruskan kesalahan orang yang sedang salah di depan kita. Bagaimana jika saya sudah makan malam dan sudah kenyang, tapi di meja makan ada makanan tersisa yang tidak termakan oleh anggota keluarga, karena khawatir makanan itu basi dan menjadi mubazir, ya saya makan saja. Makanan tersisa di meja makan. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Apakah termasuk perbuatan melampaui batas? Kalau udah kenyang dipaksain, ya melampaui batas. Makanya porsinya diatur. Porsinya diatur. Kita ambil secukupnya. Keluarga juga, anak, istri dipandu untuk itu, gitu kan? Dan makanan alhamdulillah sekarang banyak, ada pemanas makanan, ada kulkas, enggak seperti dulu ya. Mudah rusak makanan, kita bisa taruh di kulkas gitu. Kalau sudah kenyang susah nafas, bergerak juga susah, masih mau makan juga. Ini melampaui batas ini. Enggak boleh semestinya. Taruh di kulkas kan bisa, ditutup rapi, di wrapping segala macam bisa dilakukan. Jadi saran saya jangan makan ini. Semoga usah diberikan kesehatan oleh Allah, sama-sama insyaAllah. Bila di kantor saya ada teman yang selalu bergunjing dan saya rasa melampaui batas, saya memilih untuk menghindar dan jauh dan jarang menegurnya, apakah saya juga berdosa? Tentu saya tidak berdosa, tapi yang dianjurkan dalam Islam, kalau ada orang berbuat dosa lalu kita menghindar darinya, takut kita terjerumus, itu bukan dosa. Malah itu adalah sebuah inisiatif agar kita tidak terjerumus. Tapi dalam Islam, orang seperti ini butuh dakwah. Dan sangat terbuka pintu untuk menjauhi dia kalau kita sudah nasihatin walaupun sekali. Saudaraku maaf, saya dengar Anda ini selalu ceritain tentang si fulan dan si fulan. Sudah tahu belum dalam Islam itu tidak boleh, haram menggunjing. Coba datangkan dalil-dalilnya, gitu kan, masalah menggunjing. Nabi SAW memberikan gambaran kawasan orang yang menggunjing seperti memakan saudaranya, daging saudaranya dalam bentuk bangkai. Dilarang dalam Islam. Gitu. Kalau dia bilang, sudahlah itu urusan saya, terserah saya. Sudah, itu pada saat itu kita punya hak untuk hajar namanya. Hajar itu kita boikot dia untuk membatasi interaksi. Di situ boleh. Tapi kalau tiba-tiba kita putus hubungan, maksudnya kita jaga jarak segala macam, boleh saja. Tapi ada celah syar'i yang harus dia lakukan dulu. Yaitu tadi masalah menasihatinya, meluruskannya. Kalau kita melihat dengan kita menjauhi, akhirnya dia jadi bertanya. Kita niatnya memang untuk itu supaya dia kalau bertanya, dia lebih peduli nanti menerima jawaban, tidak ada masalah. Jadi saran saya dakwahi dulu, kemudian baru ditinggalkan kalau dia tidak mau meninggalkan dosa-dosanya. Anak pernah mendoakan keburukan kepada seseorang karena dia naik motor ugal-ugalan dan hampir mencelakakan orang. Apakah anak melampaui batas? Tentu saja sebelum mendoakan keburukan, orang doakan kebaikan. Doakan kebaikan, tapi kalau ada orang membuat kerusakan seperti ini, ngacoin segala macam, tidak salah gitu. Tapi kan lebih baik kita doakan kebaikan ya. Misal kita doakan, ya Allah berikan hidayah. Saya waktu kurang lebih 2 tahun yang lalu, waktu saya baru pindah tempat, di tempat tinggal saya sekarang, rupanya di tempat tinggal ini sebelum saya pindah, di depan rumah kenal rumah, tempat ini lama kosong. Kalau malam sering ngumpul anak-anak muda, ugal-ugalan, motor yang ribut-ribut gitu. Begitu saya pindah ke sana, masih sering ngumpul. Gimana caranya? Setiap malam, jam 11, ribut. Saya punya anak bayi, mau tidur, gak bisa. Gitu. Gimana cara menyampaikan orang-orang ini? Saya sekarang tergolong, bisa saya doakan keburukan. Tapi saya pikir bukan cara seperti itu. Pasti ada sebuah hikmah yang Allah inginkan. Maka kebetulan ada beberapa orang pegawai restoran yang nginep. Kemudian saya panggil. Ada beberapa buku-buku kecil yang sering saya bawa, buku-buku lebih kira pusaka Ibnu Umar. Ambil beberapa buku di situ, lihat berapa orang anak muda di depan itu, kasih hadiah. Bilang ini hadiah dari ustadznya. Begitu saja. Diberikanlah hadiah buku-buku itu. Waktu diberikan buku hadiah buku, gitu kan? Maka mereka rupanya ada yang bawa, ada yang enggak, ada yang tinggalin di situ bukunya enggak dibawa. Tapi mulai besok-besok sudah enggak datang. Saya melihat ini sebuah hikmah ya. Alhamdulillah saya aman dari ribut-ribut mereka. Dan paling tidak saya sudah menjalankan dakwah. Bayangkan kalau saya bilang, ya Allah hancurin motornya. Ya Allah apa. Enggak ada manfaatnya. Jadi coba lebih hakim, lebih bijaksana. Gitu. Ada orang lewat di sebelah kita, mungkin memang dia belum faham. Dianggap itu dengan ganti knalpot ribut. Wah kejantanan. Misal, saya enggak bisa nyambung dengan knalpot ribut dengan jantan. Enggak nyambung. Sama sekali enggak nyambung gitu kan. Kadang-kadang di sebelah saya kebetulan kalau buru-buru ke pengajian, knalpotnya ribut. Saya jalan motor lebih cepat dari dia. Dia udah ribut, ganggu orang. Enggak ada gunanya. Lebih banyak ambil bensin, ganggu orang lain, dan seterusnya. Semoga Allah kasih hidayah. Terkadang orang tua marahnya melampaui batas sehingga kata-kata kutukan muncul kepada anaknya. Misal, kamu bodoh ya, dan lain-lain. Apakah ada cara untuk mengangkat kutukan orang tua terhadap anaknya? Terima kasih. Tentu saja, setiap ucapan kalimat yang tidak baik kalau kita dengar, kita segera juga ucapkan kalimat yang positif. Itu caranya. Misal, orang tua kita mengatakan, kamunya lama-lama nanti jadi enggak nikah-nikah. Misal, doa ya Allah, mudah-mudahan saya menikah cepat. Gitu kan? Kamu nanti kalau begini, tidak akan begini, tidak akan begitu. Ya Allah, mudah-mudahan sebaliknya ya Allah, supaya orang tua saya sadar. Tapi tidak usah kita bantah. Apalagi kalau dalam kondisi emosi. Karena orang tua ini beda menghadapinya. Orang tua, sehebat apapun antum, setinggi apapun pendidikannya, tetap namanya anak. Ada perasaan dia mengatakan, ini anak saya dulu yang kecil, yang saya gendong-gendong, yang saya marahin, gitu kan. Tetap dia merasa seperti itu. Makanya apa boleh buat? Allah SWT menyuruh kita tetap berucapkan kalimat yang santun pada mereka. Jadi coba balas doa itu dengan kebaikan, tapi di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nanti bisa satu waktu dalam kondisi tenang, memberikan masukan dan kira-kira bisa masuk, bisa diterima, alhamdulillah itu jauh lebih baik. Apakah mengoleksi barang kesukaan juga termasuk melampaui batas? Misal koleksi kendaraan dan barang antik. Kalau menurut saya iya. Ini melampaui batas teman-teman sekalian. Koleksi mobil sampai 10-20 untuk apa ya? Kalau antum pakai satu hari satu mobil, hari ke-21 kembali ke mobil pertama. Untuk apa? Tidak ada gunanya. Allahu a'lam. Ini saya, atau barang antik, ranjang tua lah, apalah segala macam. Untuk apa? Yang modern lebih bagus. Ini cuma persepsi ya, yang dijadikan sebagai hobi, yang tanda kutip saya lihat kayak dipaksakan ke dalam hobi. Coba teman-teman renungi deh, kan gitu. Lebih baik kita hindari, Allah alam yang saya tahu. Karena ini melampaui batas teman-teman sekalian. Ngoleksi terlalu berlebihan benda-benda untuk apa? Gak ada gunanya. Yang kita harus koleksi banyak adalah amal soleh. Itu yang benar. Sebanyak mungkin, sedekah sebanyak mungkin. Daripada antum koleksi mobil misalnya, harganya sekian mahal, juta harganya. Bangun masjid akhi, bangun musholah. Dipakai sholat 5 waktu sama orang-orang dekat rumah. Yang itu. Pahalanya besar. Bangun rumah anak yatim, bangun rumah tahfidz Quran. 10 orang yang baca Quran, alhamdulillah, luar biasa. Daripada mobil, lama-lama juga tahunnya makin turun, dari barang rongsokan juga, kan gitu. Lebih baik, dan antum meninggal juga gak ada apa-apa. Orang cuma kenang, oh ini dulu mobilnya kakek saya, oh ini ayah saya, cuma sebatas itu. Dan kalau kita juga bukain, ini loh ruangan saya penuh dengan mobil, udah selesai, sebuah kebanggaan saja. Tanpa antum membanggakan seperti itu, kalau bangun masjid, setiap orang masuk, orang sujud berdua, antum dapat, antar azan, kalau mau dapat, orang sholat sunnah dapat, orang wudu dapat pahala. Pikirlah akhirat. Kita dilarang untuk menyiksa hewan. Bagaimana dengan hewan yang dianjurkan untuk dibunuh? Seperti ular, karajengking, dan seterusnya. Beda bunuh dengan siksa ya. Kalau kita mensuruh membunuh, kata Nabi SAW, kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kan gitu. Ada hewan yang disuruh bunuh. Seperti karajengking, ular, ya, burung gagak, ya, kan gitu. Anjing yang berwarna hitam, polos, anjing buas. Memang ada cecak disuruh bunuh. Tapi membunuhnya memang juga dengan cara yang baik. Artinya kalau memang harus dibunuh, misalnya kayak sekarang menggunakan tembakan, atau orang menggunakan tombak di zaman dulu, ya memang cuma sebatas itu. Bukan disiksa, seperti orang tangkap tikus misalnya, lalu disiram air panas. Kan nyiksa ya. Saya pernah lewat satu tempat gitu, saya lihat ada orang, rupanya dia ketangkap tikus di kerangkengnya itu, taruh depan rumah, lalu disiram air panas. Ini kan menyiksa untuk apa? Jadi lebih baik jangan, ini dihindari. Karena menyiksa beda dengan membunuh. Karena bisa saja kalau disiksa belum tentu mati kan. Misal contoh, jadi beda. Kalau membunuh boleh dalam Islam. Apalagi yang disuruh, dianjurkan untuk dibunuh. Sampai Aisyah Rana punya cambuk khusus untuk membunuh cicak. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Tidak ada masalah. Jadi beda antara menyiksa dengan membunuh. Dan kalau membunuh juga harus dengan cara yang baik. بيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح